إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جمع جمع رحمكم الله marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ilmu dan amal kita dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya amal harus disertai dengan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Zat yang menciptakan kehidupan dan kematian supaya Dia menguji kalian di antara kalian yang lebih bagus amalannya. Al-Qudail Ibn Iyad ketika ditanya, ketika menjelaskan makna daripada ayyukum ahsanu amala, beliau mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksud dengan yang paling bagus amalannya adalah yang akhlasuhu, yang paling ikhlas, wa aswabuhu, dan paling lurus, paling tepat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ketika Al-Fudail Ibn Iyad ditanya tentang makna ma'akhlasuhu wa aswabuhu, apa makna yang paling ikhlas dan paling tepat itu, Al-Fudail Ibn Iyad mengatakan idza kana al-amalu khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa in kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Jika amalan amal ibadah dilakukan secara ikhlas tapi tidak tepat sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka tidak mungkin diterima. Begitu juga jika amalan sawaban sesuai dengan tuntunan Rasulullah dalam prakteknya walam yakun khalisan tapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lam yuqbal, juga tidak mungkin diterima. Sedangkan al-ikhlas dan al-mutaba'ah atau as-sawab ini, tidak mungkin kedua hal ini bisa direalisasikan kecuali dengan al-ilmu, dengan kita mengetahui ilmunya sesuai dengan apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu adalah syarat bagi diterimanya amalan. Makanya Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam Sahih Bukhari bab al-ilm qabla al-qaul wal amal. Bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Jadi marilah kita meningkatkan keilmuan kita dalam rangka mengamalkan ilmu yang kita amalkan ini supaya amalan kita sesuai dengan apa yang dituntut dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah jemaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah bi fadlillah wa bi rahmatihi, dengan sebab karunia dan rahmat Allah, fal yafrahu, hendaklah mereka berbahagia. Huwa, hal tersebut, apa yang Allah berikan dengan sebab rahmat dan karunia-Nya, yaitu keimanan, ketauhidan, adalah khairun mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia ini. Ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketauhidan dan keimanan ini Allah berikan kepada orang yang Allah inginkan memberikan kepadanya dengan sebab karunia dan rahmat-Nya. Hendaklah ketika orang mendapatkan nikmat iman, nikmat tauhid, hendaklah fal yafrahu, hendaklah mereka berbahagia. Kenapa? Karena tauhid ini, iman ini, khairun mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan di dunia ini. Seandainya manusia, seseorang memiliki apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya, dia memiliki kekuasaan, memiliki harta dan seterusnya, memiliki apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya, akan tetapi dia tidak bertauhid, maka apa yang dia kumpulkan berupa jabatan, kekuasaan, harta tidak berarti sama sekali ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena harta, kekuasaan dan seterusnya tidak bisa menyelamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya surga tidak mungkin dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslimah. Innal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Rasul surga itu tidak mungkin dimasuki, tidak mungkin dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslimah, yang berserah diri kepada Allah. Sedangkan al-Islam adalah tauhidullah. Islam adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dikumpulkan oleh manusia di muka bumi ini, seandainya mereka memilikinya, itu tidak ada artinya kalau mereka tidak memiliki tauhid, tidak memiliki iman. Kenapa? Karena apa yang dikumpulkan akan sirna semuanya, tidak akan bermanfaat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Haqqah tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka, mengatakan apa? Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Ma aghna anni mali, hartaku tidak bermanfaat. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, binasa kekuasaanku. Mana Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, mengatakan juga hadhil anharu tajri min tahti, sungai-sungai ini mengalir di bawah kakiku. Mana kekuasaan yang dia miliki? Halaka anni sultaniyah, binasa kekuasaan tersebut, tidak bermanfaat. Tapi orang-orang yang seandainya di muka bumi ini dia melarat sejak dia lahir sampai dia meninggal dunia dalam keadaan tua renta, puluhan tahun dia melarat, miskin, tapi dia memiliki tauhid, dia akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis sahih, orang penghuni surga, orang muslim yang punya tauhid, yang dengan sebab banyak dosa-dosanya, selain dosa-dosa yang membatalkan keislaman, artinya dia bercoba dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa tauhid tapi membawa dosa yang sangat banyak, orang tersebut tergolong orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka jahanam, sehingga digolongkan sebagai jahanamiyyin, mantan penghuni neraka jahanam, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam dalam keadaan gosong, kemudian dimasukkan ke dalam nahrul hayah, ke sungai kehidupan, kemudian dia tumbuh menjadi manusia normal, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang tersebut untuk berangan-angan. Orang itu mengatakan, apa yang saya angan-angankan sedangkan surga sudah dipenuhi oleh manusia? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang tersebut, berangan-anganlah kamu. Orang tersebut berangan-angan, dan setelah orang tersebut selesai dengan angan-angannya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bagi kamu apa yang kamu angan-angankan dan 10 kali lipat dari yang kamu inginkan. Itu apa faedah dari para tauhid? Walaupun orang melarat, walaupun orang banyak dosanya, tapi dia meninggal dalam keadaan bertauhid, pasti mendapatkan keselamatan. Kenapa? Karena akan dikeluarkan dari api neraka orang yang memiliki sebiji zarrah keimanan, ketauhidan. Artinya dia tidak melakukan pembatal keislaman, walaupun dia bisa jadi melakukan dosa-dosa besar yang tidak membatalkan keislaman. Jadi tauhid ini kata Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Jadi tauhid ini khairun mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia di muka bumi ini. Kenapa? Tadi kita mendapatkan gambaran Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Mana sekarang? Sekarang Allah katakan tentang Fir'aun, annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Fir'aun dan bala tentaranya apa? Annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api neraka dihembuskan kepada mereka guduan wa asiyah setiap pagi dan petang. Sejak dia meninggal dunia, setiap hari api neraka dihembuskan kepada mereka. Wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dan ketika hari kiamat tiba, Allah mengatakan kepada malaikat, adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Masukkanlah Fir'aun, barisan Fir'aun kemana? Asyad dan azab, ke azab yang paling dahsyat. Padahal di dunia dia mengatakan ana rabbukumul a'la wa hadhil anharu tajri min tahti. Dia berkuasa, tapi kenapa? Tadi kata Allah, Allah menyebutkan tentang orang semacam itu mengatakan apa? Ma'aduna anni ma'liyah halaka anni sultani. Kenapa? Karena tidak memiliki tauhidan. Tapi di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan, seandainya ada orang yang dia bertauhid, yang mana ya hadis, seandainya ada orang bertauhid, dia sejak lahir sampai dia mati tua, dia digusur telungkup bertahun-tahun sejak dia lahir, kemudian ketika dia meninggal dunia dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertauhid, andai kata dia di dunia seperti itu sejak lahir sampai umur 70 tahunan umpamanya, dia digusur setiap saat lumpuh, disiksa, kemudian dia berjumpa kepada Allah terus mendapatkan apa? Mendapatkan nikmat, dia akan lupa dengan kesengsaraan yang dia alami selama ini, selama hidupnya di dunia ini. Kenapa? Karena tadi tauhid yang dia miliki khairun, lebih baik dari apa yang ada di dunia ini. Makanya orang yang paling kaya di dunia ini, yang paling bahagia secara materi di dunia ini, di akhirat karena dia orang yang tidak bertauhid, orang kafir, orang musyrik, tatkala dicelupkan satu kali dalam celupan api neraka, kemudian ditanya, apakah kamu dahulu pernah merasakan kehidupan nikmat? Orang itu mengatakan tidak. Tidak, lupa terhadap kenikmatan yang puluhan tahun dia nikmati, tatkala baru saja dicelupkan satu kali dalam celupan api neraka. Sebaliknya orang yang di dunia sengsara selama hidupnya, tapi dia orang yang bertauhid, ketika dicelupkan dalam kenikmatan surga, dia ditanya, pernahkah kamu mengalami kehidupan yang susah? Dia lupa, dia mengatakan tidak pernah. Kenapa? Karena lupa dengan penderitaan yang dia alami, karena sebab nikmat yang dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya apa? Khairun mimma yajma'un. Tauhid itu apa? Lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, ketika menyebutkan minnah, karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang Ansar, kepada orang-orang Arab, wazkuru id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan ingatlah, tatkala dahulu kalian a'da'an, bermusuh-musuhan, orang Ansar, Aus dengan Khazraj, mereka bermusuh-musuhan, selalu perang. Mereka selalu perang di zaman jahiliyah. Terus apa? Wadzkuru id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Terus Allah menyatukan mereka dengan datangnya Rasulullah SAW ke tengah mereka, membawa risalah tauhid, maka dengan sebab tauhid ini mereka apa? Bersatu. Allah menyatukan hati mereka di atas tauhid, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kalian dengan sebab nikmat, nikmat apa? Nikmat tauhid ini menjadi apa? Ikhwanan, orang-orang yang bersaudara. Yang asalnya apa? A'daan, menjadi ikhwanan. Dengan apa? Nikmat tauhid. Wa kuntum, dan ingatlah dahulu kalian ala syafa hufratin minan nar. Orang-orang Arab jahiliyah, mereka berada dalam kemusyrikan. Allah sebutkan dahulu kalian berada di atas tebing neraka, di atas tepi jurang api neraka. Artinya mereka di atas kemusyrikan. Seandainya mereka mati di atas kemusyrikan sebelum datang tauhid kepada mereka, nasib mereka akan seperti apa yang dikatakan Rasulullah SAW tentang ayahnya, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapamu di neraka, dalam hadis Sahih Muslim. Dalam hadis Bani Muntafiq, la amruh ma'ata'ita alihim min qabrin amirihin wa la qurashiyin min musyrikin, faqul arsalani ilaika Muhammad fa'ubashiruka bima yasu'uka tujaru ala wajhika batnika finnar. Dan orang-orang Bani Muntafiq yang meninggal zaman jahiliyah dikatakan apa? Kalau kamu melewati kuburan musyrik mana saja, Bani Amir atau orang Quraisy, katakan kepada penghuni kubur, saya diutus kepada kamu oleh Muhammad untuk memberikan kabar gembira, kamu digusur kelungkup dalam api neraka. Ini orang-orang jahiliyah. Mereka andai kata mati di atas kemusyrikannya apa? Terjerumus dalam api neraka. Begitu juga Allah menyebutkan, dahulu kalian berada di atas tepi, di atas tepi jurang neraka. Seandainya kalian mati saat kalian di atas kemusyrikan, kalian langsung melayang 70 tahun ke dalam jurang api neraka. Tapi apa? Allah mengirim Muhammad SAW ke tengah mereka, membawa risalah tauhid. Sehingga apa? Fa'angqadzakum minha. Kemudian Allah menyelamatkan kalian minha, dari neraka ini, dari tepi jurang neraka. Allah menyelamatkan mereka dengan apa? Dengan tauhid. Jadi tauhid inilah yang menyelamatkan umat manusia daripada faktor keterjerumusan dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya tauhidlah yang bisa menyatukan manusia. Tadi Allah mengatakan fa'alafa baina qulubikum. Kemudian Allah menyatukan antara hati kalian. Kesatuan hati hanya bisa berdiri di atas tauhid. Allah juga mengatakan dalam surat Al-Anfal, wa alafa baina qulubihim, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafa baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum. Allah menyatukan di antara hati mereka. Seandainya kamu mengeluarkan dana yang ada di muka bumi ini, kamu tidak akan mampu menyatukan hati mereka. Tapi Allah lah yang menyatukan di antara hati mereka. Dengan apa? Dengan tauhid. Dengan tauhid inilah Allah menyatukan manusia. Sehingga apa? Pantas jika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Khairun mimma yajma'un. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Tadi tauhid ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus kamu Muhammad illa, kecuali rahmatan, sebagai kasih sayang Allah lil alamin, kepada alam semesta. Jadi diutusnya Rasulullah SAW adalah sebagai rahmat Allah kepada alam semesta. Kenapa? Dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW, Allah melihat ke muka bumi ini, Allah mengutuk apa yang ada di dalamnya, baik orang Arab maupun orang Ajam, kecuali baqaya, kecuali sisa-sisa dari ahli kitab yang masih di atas tauhid. Jadi aneka kalau orang-orang tersebut mati, mereka mati di atas kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya diutus Rasulullah sebagai bentuk rahmat Allah untuk menyelamatkan umat manusia yang berada di atas kemusyrikan, maka diselamatkan dengan rahmat tauhid tersebut supaya manusia meninggalkan kemusyrikan tersebut. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat ini yang selalu dipelintir oleh orang-orang, oleh ulama suluh dan yang lainnya, untuk menyatakan bahwa Islam itu tidak ada kekerasan. Padahal ayat ini konteksnya tentang tauhid. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid, fahal antum muslimun. ayat sesudahnya katakanlah yang diwahyukan kepada kita adalah apa? Bahwa ilah kalian adalah ilahun wahid, tentang tauhid. Jadi rahmat yang disebutkan dalam ayat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutusmu hai Muhammad illa kecuali rahmatan, rahmat sebagai kasih sayang Allah lil alamin kepada alam semesta, karena saat itu manusia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena berada di atas kemusyrikan. Maka sebagai kasih sayang Allah supaya mereka tidak mati di atas kemusyrikan, yang bila mati di atas kemusyrikan mereka nantinya masuk neraka, maka diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kasih sayang Allah supaya mereka tidak terjerumus ke dalam api neraka. Makanya orang yang setelah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menolak ajaran Allah, menolak tauhid, itu adalah orang yang tidak bisa mencela kecuali diri mereka sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi yang panjang, dalam hadis sahih Muslim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Ya ibadi, inna ma hiya amalukum uhsiha lakum faman wajada khairan uhsiha lakum thumma uwafikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghairan dzalika fala yalumanna illa nafsah. Hai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, seandainya orang sejak awal kalian, dari sejak manusia pertama sampai terakhir dari kalangan manusia dan jin, semuanya di atas ketakwaan orang yang paling takwa di antara kalian, tentu keberadaan mereka semua bertakwa tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Dan wahai hamba-hambaku, seandainya sejak manusia pertama sampai terakhir dari kalangan jin dan manusia, semuanya di atas kebejatan hati orang yang paling bejat di antara kalian, tentu tidak mengurangi kekuasaan Allah, kekuasaanku kepada Allah. Sedikit pun. Hai hamba-hambaku, seandainya orang di antara kalian yang paling pertama, manusia pertama sampai terakhir dari kalangan jin dan manusia, semuanya kumpul di suatu tempat terbuka, masing-masing mengutarakan permohonannya kepadaku, terus aku memberikan masing-masing mereka apa yang mereka minta, tentu itu tidak mengurangi sedikitpun apa yang ada di sisiku, kecuali seperti menguranginya jarum ketika dimasukkan ke dalam lautan. Ya ibadi, innama hiya amalukum, hai hamba-hambaku, itulah hanyalah amalan-amalan kalian, uhsikum iyyaha, aku mencatatkannya buat kalian, thumma uwaffikum iyyaha, kemudian aku membalasnya bagi kalian. Barang siapa mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia memuji kepada Allah. Hendaklah ketika kita mendapatkan kebaikan, kita memuji kepada Allah. Kenapa? Karena yang membuat kita bisa beramal sholih, bisa kita menerima tauhid, melakukan amal sholih, itu adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Murni dari taufik Allah Subhanahu wa taala, bukan karena diri kita. Allah mengatakan, yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka merasa telah berbuat jasa kepada kamu Muhammad dengan sebab keislaman mereka. Kata Allah, qul la tamunnu alayya islamakum, katakanlah kepada mereka, jangan kalian merasa berjasa kepada diriku dengan keislaman kalian. Justru Allah lah yang telah memberikan karunia kepada kalian dengan apa? Dengan dia memberikan hidayah kepada kalian. Jadi hidayah, taufik, kemudahan melakukan amal soleh, itu semua adalah murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menyandarkannya kepada jasa diri kita sendiri. Makanya Allah mengatakan, "Faman wajada khairan," ketika kelak dia akhirat orang mendapatkan kebaikan, balasan kebaikan, falyahmadillah, hendaklah memuji kepada Allah, wa man wajada ghaira dzalika falyalumanna illa nafsahu, dan barang siapa mendapatkan selain itu, maksud keburukan, maka jangan mencela kecuali diri dia sendiri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, inna hadainahu sabila inna syakiran wa inna kafura. Allah memberikan jalan petunjuk, tinggal siapa yang mau bersyukur, mana yang mau kafir. Sudah diberikan tuntunan Al-Quran Sunda, siapa yang berpaling maka salah dia sendiri. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia tauhid yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan apa? Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kami akan menambah nikmat kalian. Ketika kita bersyukur atas nikmat tauhid adalah mengamalkan tauhid tersebut, mendakwahkannya, menyampaikannya, mempertahankannya. Itu sebagai bentuk syukur nikmat kita atas nikmat karunia tauhid terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur dengan hal tersebut, la azidannakum, tentu aku akan menambah nikmat dari kalian. Dengan tambahan apa? Ketika orang mengamalkan hidayah, taufik yang Allah berikan, Allah akan memberikan tambahan petunjuk. Walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk zadahum hudan, Allah menambahkan kepada mereka petunjuk, wa atahum taqwahum, dan Allah memberikan ketakwaan kepada mereka. Jadi adanya tambahan hidayah, tambahan ketakwaan itu karena kita bersyukur atas nikmat tadi, taufik. Dengan apa? Dengan mengamalkan apa yang kita pegang ini, mempertahankannya, tidak putur, tidak terbawa arus dengan lingkungan yang ada. Karena Allah Subhanahu wa taala ghaniyyun 'anil 'alamin, tidak membutuhkan alam semesta ini. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Jika kalian berpaling ke Allah akan mengganti kalian dengan umat yang lain yang tidak seperti kalian. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyiapkan orang-orang yang komitmen di atas jalan Allah ini, mempertahankan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berpaling daripada jalan tersebut tidak merugikan kecuali diri mereka sendiri, sama sekali tidak merugikan dinullah. Karena dinullah pasti akan tetap tegak berdiri sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi di antara syukur nikmat atas nikmat tauhid yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan tidak ada amalan, tidak ada bentuk taqarrub kepada Allah yang paling Allah cintai daripada sikap orang mukmin memusuhi, membenci musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Membuat mereka tidak suka, membuat mereka geram karena sebab komitmen dengan tauhid ini. Kalau sudah menjadi sunnatullah, orang yang menyimpang dari kebenaran ingin orang lain sama dengan dia. Orang kafir ingin seandainya orang Islam itu kafir sama mereka. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawan. Mereka ingin seandainya kalian kafir seperti mereka, sehingga kalian sama dengan mereka. Juga Allah mengatakan, wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Orang-orang yang mengikuti syahwat, hawa nafsu, menginginkan agar kalian itu cenderung kepada apa? Kepada hawa nafsu juga dengan kecenderungan yang besar. Jadi orang-orang yang berada di atas kekafiran, kebatilan, kesesatan ingin orang lain sama dengan dia. Supaya apa? Supaya sama. Dia tidak ada musuh. Nah, sebagai orang yang ingin mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan buat tidak ada amalan yang lebih membuat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap apa? Sikap mendatangkan murka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, membuat mereka geram, membuat mereka tidak suka dengan sebab komitmen kita dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, terutama orang-orang murtad, mereka lebih benci kepada orang mukmin lebih daripada kebencian orang kafir asli kepada orang mukmin. Karena mereka ketika murtad, mereka tahu sumber-sumber ajaran Islam. Ketika melihat orang yang komitmen dengan ajaran Allah, itu seperti melihat cermin. Orang yang buruk, ketika melihat cermin, keburukannya dilihat. Orang ketika melihat wajahnya buruk, kemudian melihat cermin, dia melihat keburukan wajahnya. Nah, orang-orang murtad yang apalagi memerangi Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih benci kepada orang-orang yang bertauhid, orang yang beriman, lebih dari kebencian orang kafir asli kepada orang yang beriman. Kenapa? Karena orang murtad ketika melihat orang mukmin itu seperti melihat cermin. Orang mukmin, orang cermin yang menunjuk, yang membuka soreng-moreng diri mereka. Jika melihat orang mukmin sama dengan melihat cermin yang membongkar kebejatan, kesesatan dia. Makanya dia tidak suka. Orang tidak ingin melihat keburukan diri sendiri. Orang yang wajahnya buruk tidak ingin melihat keburukan diri sendiri, cerminnya dipecah. Begitu juga orang-orang murtad tidak ingin melihat orang yang membuka kebobrokan dia. Makanya cerminnya dipecah. Makanya banyak orang-orang yang beriman, yang bertauhid, ditindas, dibunuh. Kenapa? Karena supaya tidak melihat keburukan, kebobrokan diri mereka sendiri. Inna allaha malaikatahu yasalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظ أسرى المسلمين من أيدي الظالمين يا رب العالمين. اللهم احفظ علماءنا الربانيين. اللهم احفظ علماءنا الربانيين. اللهم كسر دعاة التوحيد في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة. Allah